Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita pelajari di pertemuan sebelumnya bantahan terhadap ahlul batil yang meyakini bahwa ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan makhluk adalah kebersamaan zat, bahwa Allah bersama makhluk dimanapun makhluk itu berada. Zatnya, zat Allah berada dimanapun makhluk itu berada. Kita belajar bahwa ada beberapa bantahan terhadap mereka. Demikian pula bisa kita tambahkan di antara bantahan terhadap mereka juga terhadap ahlul batin adalah, seandainya yang dimaukan dengan ma'iyatullah adalah kebersamaan zat Allah, seandainya yang dimaukan dengan ma'iyatullah adalah bahwa zat Allah itu berada di tempat makhluk-makhluk itu berada, maka tidak ada maziyah, tidak ada keistimewaan bagi sebagian makhluk Allah yang Allah nyatakan bahwa Allah bersama mereka. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang ihsan. Seandainya dimaukan adalah ma'iyat az-zat, bahwa zat Allah itu berada di tempat makhluk, ya, bersama makhluk dengan zatnya di tempat yang sama dengan makhluk, maka tidak ada keistimewaan antara orang-orang yang bertakwa dengan yang tidak, antara orang-orang yang ihsan dengan yang tidak. Padahal di dalam ayat ini Allah memberikan keistimewaan. Yang Allah maksudkan di dalam ayat ini adalah keistimewaan yang Allah berikan untuk hamba-hamba yang bertakwa dan ihsan. Ya, Allah bersama hamba-hamba yang bertakwa dan ihsan. Demikian pula ketika disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam, innani ma'akuma asma'u wa ara. Innani ma'akuma, wahai Musa dan Harun, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Seandainya yang dimaksud dengan ma'iyah adalah ma'iyatul dhat, anna dhatallahi halun, halatun bikulli makan, bahwa dhat Allah Subhanahu wa ta'ala berada di tempat manapun makhluk-makhluk itu berada, maka tidak ada perbedaan antara Nabi Musa, Nabi Harun alaihissalatu wassalam dengan Fir'aun dan juga dan makhluk-makhluk yang lain. Allah bersama mereka semua dengan zat-Nya, sehingga tidak ada perbedaan, tidak ada keistimewaan. Padahal yang Allah maksudkan di dalam ayat-ayat semisal ini, yang Allah sebutkan badannya ma'iyatul zat, atau afwan, ma'iyah khasah, kebersamaan Allah yang bersifat khusus, adalah untuk mengistimewakan sebagian makhluk Allah Subhanahu wa taala ini yang Allah cintai. Naam. Sehingga bisa kita simpulkan kembali beberapa bantahan terhadap mereka. Yang pertama adalah, bantahan yang pertama adalah apa? Tidak ada pertentangan, ya. Tidak ada pertentangan di dalam Al-Quran. Yes. Yang dimaksud dengan ma'iyah, kebersamaan Allah dengan para makhluk dalam Al-Quran, itu bukan ma'iyah az-zat, zat Allah berada di tempat-tempat makhluk, sebab disebutkan di dalam ayat yang lain bahwa Allah Maha Tinggi berada di atas arsy. Dan Al-Quran tidak saling bertentangan. Demikian juga bantahan yang kedua adalah, ya, dari segi logika dan bahasa Arab, ya, ma'iyah, kebersamaan, atau ma'iyah, ma'a, ungkapan ini memberikan makna kebersamaan yang mutlak atau global, mujmal. Tidak mesti menunjukkan adanya percampuran atau keberadaan di satu tempat. Ya. Ungkapan ma'a dan ma'iyah di dalam bahasa Arab, ya, ada beberapa keadaan, setidaknya ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama atau macam yang pertama adalah disebutkan ma'a atau ma'iyah yang menunjukkan makna bersama sekaligus atau diiringi dengan al-mukhalatah, percampuran, bercampur menjadi satu, bersama dan bercampur menjadi satu. Seperti disebutkan isquni, ya, isquni labanan ma'ama, berilah aku minum susu dengan air, bersama air, ya, ini dicampur biasanya, dijadikan satu, sehingga memberikan makna musahabah, kebersamaan sekaligus apa? Percampuran menjadi satu. Macam atau keadaan yang kedua adalah disebutkan ungkapan ma'a dan ma'iyah, ya, menunjukkan kebersamaan yang diiringi dengan, ya, al-ikhtilaf, ya, atau diiringi dengan apa? Al-musahabah fil makan, keberadaan di satu tempat. Seperti disebutkan ra'aitu fulanan ma'a fulanin yamsyani jami'an, aku melihat fulan dengan fulan, dua orang ini, ya, sedang berjalan bersama-sama, menunjukkan di tempat yang sama, bersama, kebersamaan yang diiringi dengan apa? Keberadaan di tempat yang sama. Adapun keadaan yang ketiga adalah disebutkan kata ma'a, ungkapan ma'a dan ma'iyah, ya, yang dimaukan dengannya hanya kebersamaan tanpa diiringi dengan percampuran menjadi satu, juga tanpa diiringi makna keberadaan di satu tempat. Seperti disebutkan apa? Al-qa'id ma'a junudihi, komandan itu bersama pasukannya. Ya. Dalam keadaan komandan itu berada di ruang komando jauh dan pasukannya berada di medan tempur berhadapan langsung dengan musuh. Demikian juga seperti ketika disebutkan, ya, fulanah ma'a zawjiha. Ya, wanita itu fulanah masih bersama suaminya. Dalam arti masih, ya, di dalam ikatan akad nikah dengan suaminya. Ya, bisa saja mereka berdua di tempat yang berbeda, suaminya jauh. Ya, mungkin untuk mencari nafkah, merantau, atau tujuan-tujuan yang lain. Demikian juga ketika disebutkan apa? Sirna ma'al qamar atau al-qamar ma'ana. Bulan itu selalu bersama kita selama perjalanan. Tentu kebersamaan di sini tidak diiringi dengan percampuran menjadi satu, jadi satu dengan bulan, tidak mungkin. Demikian juga tidak diiringi dengan makna keberadaan di satu tempat, di tempat yang sama, karena kita berada di muka bumi sedangkan bulan di atas sana. Naam. Kemudian bantahan yang ketiga adalah keyakinan ahlul batil bahwa Allah zatnya berada bersama makhluk, ya, di tempat makhluk itu berada maka di situ ada Allah. Ini min asyadid tanaqqus, termasuk ungkapan yang sangat merendahkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan paling merendahkan Allah taala. Sebab di antara konsekuensinya adalah ketika makhluk itu berada di tempat-tempat yang kotor, rendah, hina, Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya juga berada di tempat tersebut. Naam. Di tempat tersebut. Maka ini asyaddut tanaqqus. Ini perendahan yang sangat besar terhadap Allah taala. Ini konsekuensi keyakinan mereka. Kemudian bantahan yang keempat, ya, keyakinan mereka bahwa Allah bersama makhluk dimanapun makhluk itu berada maka itu ada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, memiliki dua kemungkinan konsekuensi. Ya, dan semuanya batil. Konsekuensi yang pertama, ya, mereka meyakini bahwa Allah itu terbagi-bagi. satu bagian dari Allah berada di satu tempat bersama makhluk ini, dan sebagian yang lain dari Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang lain bersama makhluk yang itu, terbagi-bagi. Ya. Ini jelas batil. Ketika dikatakan Allah mutajazzi, terbagi-bagi. Atau konsekuensi yang kedua adalah an yakuna Allah muta'addidan, Allah itu berbilang. Allah itu ada banyak. Di sini ada Allah, di sana juga ada Allah yang lain, dan seterusnya. Ini juga batil. Nah, batilnya konsekuensi sebuah pemikiran dan ucapan atau pernyataan menunjukkan batil pula pemikiran, pernyataan, dan ucapan tersebut. Kemudian bantahan yang kelima, ya, bantahan yang kelima adalah keyakinan mereka itu menjadi pintu yang memfasilitasi ahlu wihdatil wujud. Orang-orang yang meyakini wihdatil wujud, menyatunya Allah bersama makhluk. Sebab mereka mengatakan Allah berada di mana-mana. Ya. Zat Allah Subhanahu wa taala berada bersama makhluk, ya, di tempat manapun makhluk itu berada. Nah, ini ya menjadi celah bagi ahlu wihdatul wujud untuk membenarkan keyakinan kufur mereka bahwa Allah menyatu. Nah, itu tidak akan mungkin terjadi kecuali bahwa Allah Ta'ala itu menyatu bersama makhluk. Allah ada di dalam diri kita. Allah ada di dalam diri makhluk tersebut. Makhluk yang ini, makhluk yang itu, dan seterusnya. Semua makhluk. Ya. Baik yang dikatakan makhluk hidup maupun yang disebut dengan benda mati. Itu di situ ada Allah. Allah menyatu dengannya. Ini keyakinan wihdatul wujud. Ya, difasilitasi, dipermudah oleh keyakinan para mu'attilah ini, para pengingkar sifat. Nah, demikian juga bantahan yang lain tadi kita tambahkan, yaitu bahwa ya, keyakinan mereka berkonsekuensi bahwa tidak ada keistimewaan bagi makhluk-makhluk Allah tertentu yang telah Allah istimewakan, bahwa Allah bersama mereka. Kalau menurut mereka Allah bersama makhluk itu dengan zatnya bersama makhluk di setiap tempat dimanapun makhluk itu berada, maka itu ada zat Allah Ta'ala. Terus apa bedanya ketika disebutkan Allah bersama orang-orang yang bertakwa, ketika disebutkan Allah bersama orang-orang yang ihsan, Allah bersama Rasulullah Muhammad SAW, bersama Nabi Musa, ya, bersama Nabi Harun AS, gak ada bedanya. Ya. Tidak ada bedanya, karena zat Allah bersama makhluk dimanapun makhluk itu berada, semuanya, semua makhluk, tidak hanya orang-orang yang bertakwa, tidak hanya Nabi Musa, Nabi Harun, dan seterusnya. Nah, ini beberapa bantahan terhadap al-mu'attilah. Kemudian berikutnya adalah tanbih, catatan yang perlu kita pahami, kita perhatikan. Nah, yang pertama, orang yang mengatakan bahwa ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan makhluk, kebersamaan Allah dengan makhluk, bizatihi, dengan zatnya, dengan zatnya. Perhatikan ungkapan bizatihi, dengan zatnya. Ya. Ucapan orang semacam ini, bahwa Allah ma'a khalqihi bizatihi, kebersamaan Allah dengan zatnya, dengan makhluk, dengan zatnya. Ya. Ini tidak selalu, ya, tidak selalu menunjukkan keyakinan yang bid'ah. Ya, sebab ada perincian. Ada dua keadaan, ya, orang yang mengatakan ucapan semacam ini, bahwa Allah ma'a khalqihi bidzatih, bahwa Allah bersama makhluk-makhluknya dengan zatnya. Ini ada dua keadaan. Dengan melihat apa yang dimaksud dan dimaukan oleh pengucapnya. Keadaan yang pertama adalah, ya, yang dia maksudkan dengan kalimat tersebut bidzatihi, bahwa Allah Ta'ala ya zatnya berada di tempat-tempat makhluk. Ya. Di tempat manapun makhluk itu berada, maka di situ pula zat Allah Subhanahu wa Ta'ala berada. Ya. Di keadaan ini maka ucapan tersebut adalah ucapan bid'ah. Dan itu adalah keyakinan yang bid'ah. Keyakinan bahwa Allah bersama makhluk dengan zatnya di mana-mana. Dimanapun makhluk itu berada. Kemudian keadaan yang kedua adalah ya, mengucapkan kalimat tersebut Allah ma'a khalqihi bidzatih, dengan keyakinan bahwa Allah Ta'ala itu maha tinggi di atas seluruh makhluk, beristiwa di atas arsy-Nya. Maha tinggi di atas seluruh makhluk, beristiwa di atas arsy-Nya. Dan Allah tidak berada di tempat-tempat makhluk, apalagi menyatu bersama makhluk. Allah tidak berada di tempat-tempat makhluk, apalagi menyatu bersama makhluk. Maka ucapan ini ya, tidak menunjukkan keyakinan yang bid'ah. Tidak menunjukkan keyakinan yang bid'ah. Nah, mungkin muncul pertanyaan, untuk apa disebutkan kata bidzatihi kalau yang dimaksudkan adalah bahwa Allah itu maha tinggi, disertai dengan keyakinan bahwa Allah itu maha tinggi, beristiwa di atas arsy-Nya, tidak berada di mana-mana, tapi kenapa ditambahkan ungkapan bidzatihi? Jawabannya, sebagian ahlu sunnah wal jamaah ya, menambahkan ungkapan bidzatihi ya, untuk menekankan bahwa makna ma'iyah, bahwa sifat ma'iyah adalah sifat yang hakiki, sifat yang nyata ya. Sifat yang hakiki, sifat yang nyata ya. Nah, sifat yang nyata bahwa Allah benar-benar bersama makhluk. Hanya saja kebersamaan Allah itu berbeda dengan kebersamaan antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Jadi sekedar untuk menekankan, menegaskan bahwa Allah bersama makhluk dengan apa namanya, dengan makna kebersamaan yang sebenarnya. Ya. Tidak perlu ditakwil dengan kepada makna yang jauh dan seterusnya. Allah benar-benar bersama makhluk. Tapi ingat, jangan langsung terpahami bersama itu berarti harus kebersamaan yang diiringi dengan keberadaan di tempat yang sama. Tidak mesti. Ya kan? Allah benar-benar bersama makhluk. Sehingga Allah ma'a khalqihi bidzatih. Sebagian ahlu sunnah wal jamaah mengungkapkan seperti itu untuk menegaskan bahwa Allah benar-benar bersama makhluk. Ya, tidak perlu ditakwil dengan makna yang jauh. Terus berarti Allah berada di mana-mana atau bagaimana? Ya tidak. Kata siapa? Ungkapan ma'a ma'iyah bersama itu harus diiringi dengan keberadaan di tempat yang sama, kan enggak harus. Seperti yang telah diterangkan tadi. Naam. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan prinsip mereka, mereka memaknai sifat-sifat Allah Ta'ala sesuai dengan makna zahirnya. Tidak mereka takwil, mereka tahrif kepada makna yang jauh. Termasuk sifat ma'iyah ini. Nah, hanya saja memang ungkapan bidzatihi sebaiknya dihindari. Ungkapan bidzatihi dalam sifat ma'iyah sebaiknya dihindari. Hanya setidaknya kita faham bahwa tidak mesti ungkapan pernyataan Allah ma'a khalqi bidzatih, oh berarti pengucapnya adalah seorang mubtadi', tidak mesti. Karena sebenarnya ahlu sunnah mengucapkannya dalam rangka untuk menegaskan makna yang sebenarnya dari sifat ma'iyah. Tidak ditakwil kepada makna yang jauh. Kemudian, sekarang kita mulai membahas beberapa ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tentang sifat ma'iyah. Ayat yang pertama, ya. Beliau rahimahullah mengatakan wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa huwal ladzi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum ayna ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan firman Allah Ta'ala, huwal ladzi khalaqa samawati, dialah yang telah menciptakan langit dan bumi, wal ard, fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari. Tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian dia beristiwa di atas arsy, tinggi, berada dan menetap di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi, dia mengetahui apapun semua yang masuk ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha, dan semua yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama'i, semua yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan semua yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum ayna ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat semua yang kalian perbuat. Nah, ya, syahid yang dimaukan di dalam ayat ini adalah firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum ayna ma kuntum, Allah, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, macam ma'iyah yang mana dari kedua macam ma'iyah yang kita pelajari? Ma'iyah ammah ataukah ma'iyah khasah? Jawabannya adalah ma'iyah ammah. Ini termasuk ayat-ayat yang menetapkan sifat ma'iyah ammah, kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat umum, mencakup seluruh makhluk. Allah bersama semua makhluk, yang konsekuensinya adalah Allah Maha mengetahui mereka semua, Maha melihat, Maha mendengar mereka semua, dan Allah Maha mampu dan Maha menguasai mereka semua. Tidak ada satupun dari mereka yang keluar dari kekuasaannya. Nah, itu konsekuensinya. Namun Allah benar-benar bersama mereka. Hanya saja seperti tadi, kebersamaan itu bukan berarti zat Allah berada di satu tempat dengan makhluk pada tempat-tempat mereka. Ya, tidak. Nah, demikian pula bisa kita lihat di sini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan antara sifat istiwa di atas arsy yang artinya adalah Maha tinggi, berada dan menetap di atas arsy. Ya, dengan sifat ma'iyah. Allah menggabungkan dua sifat ini, istiwa di atas arsy dan sifat ma'iyah, kebersamaan. Allah bersama dengan makhluk. Menunjukkan bahwa dua sifat ini tidaklah saling bertentangan. Ya. Memang Allah bersama makhluk. Namun Allah juga zatnya Maha tinggi, berada di atas arsy. Walaupun bagi makhluk itu adalah jarak yang sangat jauh, tidak mungkin dicapai, namun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu dekat. Ya, bagi makhluk itu jauh, namun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat. Sehingga benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersama makhluk, sebab sifat-sifat Allah Maha sempurna. Ya, pengetahuan Allah, ya, kemampuan Allah, penglihatan dan pendengarannya, ya, mencakup seluruh makhluk. Ya, tidak ada bedanya antara yang jauh dan yang dekat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah benar-benar bersama makhluk, namun zat Allah Ta'ala juga berada di atas arsy Maha tinggi, tidak bersama makhluk di tempat-tempat mereka. Ya, tidak, zat Allah tidak berada di tempat-tempat makhluk, apalagi dinyatakan atau diyakini bahwa zat Allah menyatu bersama makhluk. Sebagaimana itu keyakinan wahdatul wujud. Allahul musta'an. Demikian pula di dalam ayat ini, ya, terdapat tafsir penjelasan konsekuensi dari sifat ma'iyah ammah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat ma'iyah ammah, kebersamaan yang bersifat umum, mencakup seluruh makhluk. Allah bersama mereka. Nah, pertanyaannya, apa konsekuensi ma'iyah ammah ini, kebersamaan yang bersifat umum ini? konsekuensinya di antaranya disebutkan di dalam ayat ini, yaitu apa? Al-'Ain. Oleh karena itulah Allah mengatakan sebelumnya, di kalimat sebelumnya dalam ayat ini, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, dan seterusnya. Allah Maha mengetahui semuanya, semua yang masuk ke dalam bumi dan yang keluar darinya dan seterusnya. Demikian juga di antara konsekuensi, ya, konsekuensi sifat ma'iyah ammah ini adalah al-basar. Allah Maha melihat seluruh makhluk. Oleh karena itulah Allah berfirman di akhir ayat, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat segala yang kalian perbuat. Dan Allah Maha melihat segala yang kalian perbuat. Telah kita pelajari bersama dalam beberapa pembahasan tentang sifat ma'iyah ini, bahwa ma'iyah ammah tergolong sifat apa? Tergolong sifat dzatiyah, yang selalu ada pada Allah, Allah selalu bersifat dengannya. Adapun ma'iyah khasah, kebersamaan Allah yang bersifat khusus, maka tergolong apa? Sifat fi'liyah. Nah, adapun ma'iyah ammah seperti tadi termasuk sifat dzatiyah yang Allah selalu bersifat dengannya. Hanya saja konsekuensinya adalah diantaranya al-basar, Allah melihat. Allah Maha melihat seluruh makhluk, Allah Maha mengetahui seluruh makhluk dan seterusnya. Kemudian ayat yang kedua, ya, yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di dalam pembahasan ini tentang sifat ma'iyatullah, wa qauluh, dan firman Allah Ta'ala, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah inna Allaha bikulli shay'in 'alim. Ma yakunu min najwa salasa, tidaklah ada perbincangan, bisik-bisik antara tiga orang. Illa huwa rabi'uhum, melainkan Allah, dialah yang keempatnya. Keempat dari mereka. Wala khamsatin, dan tidak pula ada bisik-bisik perbincangan antara lima orang. Illa huwa sadisuhum, melainkan Allah lah yang menjadi keenamnya. Wala adna min dharik, dan tidak pula bisik-bisik antara, ya, orang dengan jumlah kurang dari itu, kurang dari tiga. Wala aktsara, dan tidak pula lebih daripada itu, yakni lebih dari lima. Illa huwa ma'ahum, melainkan Allah bersama mereka. Aynama kanu, dimanapun mereka berada. Thumma yunabbi'uhum, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka, bima amilu, tentang semua yang telah mereka perbuat. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Naam. Surat Al-Mujadalah ayat 7. Disebutkan di sini, ma yakunu min najwa salasa. Yakunu, ya, bagi antum yang belajar di bahasa Arab, yakunu ini merupakan fi'il tam. Fi'il tam. Yakunu di sini tidak masuk dalam pembahasan kana wa akhawatuha yang merafakkan isim dan menasakkan khabar. Merafakkan mubtada sebagai isimnya dan menasakkan khabar sebagai khabarnya, tidak. Yakunu di sini seperti fi'il-fi'il yang lain yang hanya merafakkan fa'il dan tidak membutuhkan khabar. Sehingga maknanya, ya, yahsul, yujad, tidaklah ada, tidaklah didapati, tidaklah terjadi. Ya. Min najwa salasa. Nah, min di sini, ya, merupakan silah wa taukid yang di dalam kaidah bahasa Arab disebut dengan zaidah. Fungsinya adalah untuk menekankan penafian ini, bahwa mencakup semuanya, tidak ada satupun perbintangan antara tiga orang. Tidak ada satupun perbincangan dan bisik-bisik antara lima orang. Tidak ada satupun. Tidak ada yang luput satupun. Ya. Sehingga untuk menegaskan. Sehingga makna atau kedudukan najwa di dalam kalimat ini adalah sebagai fa'il. Sebagai fa'il atau subjek untuk yakunu. Tidaklah ada najwa salasah, perbincangan antara tiga orang. An-najwa, seperti tadi kita terjemahkan, kita artikan dengan perbincangan. An-najwa juga bisa diartikan dengan asir. Ini rahasia. Rahasia, perbincangan yang bersifat rahasia. Itulah an-najwa. Nah, kemudian najwa salasatin. Nah, najwa salasatin apa hubungan antara kata najwa dengan kata salasah dari segi i'rab, ya, dari segi nahwu? Nah, hubungannya adalah ini min bab idhafatu sifah ila mausufiha. Ini termasuk dalam bab mengidhafahkan ya, sifat kepada yang disifati dengannya. Jadi najwa salasah, najwa itu merupakan keterangan dari salasah, keterangan dari tiga orang. Jadi asalnya adalah ma yakunu min salasatin mutanajin. Tidaklah ada tiga orang yang saling berbincang dengan perbincangan rahasia. Saling berbincang dengan perbincangan rahasia. Ya. Nah, dan mungkin di sana ada ya bentuk i'rab yang lain, tapi di antaranya adalah itu. Nah, ma yakunu min najwa salasatin, sehingga najwa sebagai mudhaf, salasatin sebagai mudhaf ilaih. Tidaklah ada tiga orang yang saling berbincang dengan perbincangan rahasia bisik-bisik. Illa huwa rabi'uhum, melainkan Allah, dialah yang keempatnya. Ya, yang menjadikan jumlah mereka menjadi empat. Karena Allah lah yang menjadi pihak keempatnya. Ya, pihak yang keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Khamsah diatafkan ke salasah. Yani wala najwa khamsatin, dan tidak pula ada perbincangan antara lima orang. Atau tidak pula ada lima orang yang saling berbincang-bincang rahasia. Illa huwa sadisuhum, melainkan Allah dialah yang keenamnya. Nah, apa maksudnya ini Allah yang keempatnya, Allah yang keenamnya? Maksudnya adalah untuk mengingatkan bahwa berapapun jumlah kalian, maka ada satu pihak lain yang mungkin tidak kalian sadari. Yaitu siapa? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bertakwalah di dalam perbincangan kalian itu. Ya, antum jumlahnya berapa? Ya, antum jumlahnya 5 misalkan. Ya sudah, jangan lupa. Ada satu lagi pihak yang juga mendengar perkataan antum. Mendengar, mengetahui, dan bahkan akan membalas sesuai dengan perkataan dan perbincangan kalian. Itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat. Itulah yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Tidaklah ada tiga orang yang saling berbincang-bincang, berbisik-bisik. Tidak diketahui oleh selain mereka. Menurut mereka. Ingat. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi pihak yang keempatnya. Dan tidak pula ada lima orang yang saling berbisik-bisik kecuali melainkan Allah dialah yang menjadi pihak keenamnya. Wala adna min dzalik wala aktar, tidak pula ada perbincangan antara orang yang kurang dari itu, kurang dari salasah berarti dua orang, atau lebih dari enam atau lebih dari lima berarti enam orang atau lebih. Illa huwa ma'hum, melainkan Allah bersama mereka aina ma kanu, dimanapun mereka berada. Mungkin muncul pertanyaan, ya, Allah Maha mengetahui, ya, perbincangan antara beberapa orang, berapapun jumlah mereka. Tetapi kenapa yang disebutkan dalam ayat ini adalah tiga orang yang berbincang-bincang, berbisik-bisik, atau dan lima orang yang berbincang-bincang, berbisik-bisik? Kenapa? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah karena itulah yang paling sering terjadi. Orang berbisik-bisik, berbincang-bincang rahasia, mereka tidak ingin diketahui oleh orang lain. Biasanya, ya, biasanya jumlah mereka itu tiga orang atau lima orang. Itu yang paling sering terjadi. Ya. Atau kemungkinan yang kedua adalah menyesuaikan sebab nuzulnya. peristiwa yang menjadi sebab nuzul dan sebab turunnya ayat ini, karena waktu itu ada 3 orang atau 5 orang yang berbincang-bincang dan berbisik-bisik, sehingga Allah menyebutkan jumlah mereka 3 orang atau 5 orang. Nah. Oleh karena itulah para ahli tafsir menerangkan bahwa dahulu orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi, ya dulu di Madinah bersama kaum muslimin kan ada orang-orang munafik dan ada orang-orang Yahudi. Orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi, mereka biasa berbisik-bisik di antara mereka. Ya. Dengan tujuan mengesankan di hadapan kaum mukminin bahwa mereka sedang memperbincangkan perkara yang tidak disukai oleh kaum mukminin, oleh kaum muslimin. Jadi memang sengaja biar kaum mukminin yang melihat mereka berbisik-bisik curiga, sehingga kan sedih. Sudah ngomong apa sih itu? Ya, kan sedih. Ya, sehingga kita jangan melakukan seperti itu sekiranya bincang-bincang dan bisik-bisik antara beberapa orang terbatas di antara kita membuat sedih saudara kita yang lain. Tidaknya ditinggalkan, dihindari ketika menimbulkan kesan seperti itu. Tapi kalau tidak ya, secara umum tidak masalah. Nah, maka ketika terlalu sering seperti itu, ya para sahabat ya mengeluhkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu orang-orang munafik, orang-orang Yahudi seperti ini, seperti ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka semua, ya mereka semua, ya orang-orang Yahudi dan selain Yahudi juga, jangan berbisik-bisik lagi kecuali ada kaum muslimin bersama kalian. Kalau kan mau berbisik-bisik, berbincang-bincang rahasia, ya harus bersama kaum muslimin. Ya, kalau ada keperluan, kalau enggak tidak bersama kaum muslimin atau beberapa orang dari kaum muslimin, maka enggak usah bisik-bisik sekalian. Tapi ternyata mereka masih tetap seperti itu terus menerus, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai peringatan bagi semuanya. Ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'uhum wa la khamsah illa huwa sadisuhum. Tidaklah ada 3 orang yang saling berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya, dan seterusnya sampai akhir ayat. Nampak bahwa yang dimaksudkan dengan sifat ma'iyatullah dalam ayat ini adalah ma'iyah ammah. Illa huwa ma'ahum aina ma kanu, melainkan Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Ma'iyah ammah, kebersamaan Allah yang bersifat umum, mencakup semua makhluk yang mukmin, yang kafir, yang baik, yang jahat. Yang konsekuensinya, ini konsekuensi, bukan maknanya ya, tapi konsekuensinya, konsekuensi kebersamaan tersebut adalah, ya Allah, ya maha mengetahui mereka semua, maha mampu atas mereka semua mendengar, melihat, dan seterusnya. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kemudian dia, Allah akan memberitahukan kepada mereka tentang apa yang mereka perbuat pada hari kiamat nanti. Nah, kalimat ini kata para ulama menunjukkan bahwa di antara konsekuensi ma'iyatullah, di antara konsekuensi ma'iyah ammah, ya, konsekuensi lain dari ma'iyah ammah, kebersamaan Allah yang bersifat umum dengan seluruh makhluk, terhadap seluruh makhluk, di antara konsekuensi yang lainnya adalah ihsa ma'amilu, bahwa Allah mencatat, ya, semua yang mereka perbuat. Allah bersama makhluk, Allah bersama semua makhluk. Yakni di antara konsekuensinya adalah Allah mencatat semua ucapan dan semua perbuatan makhluk yang kemudian akan Allah beritahukan kepada mereka sendiri pada hari kiamat nanti. Kalian pernah melakukan ini, pernah melakukan itu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala bersama mereka semua, bersama seluruh makhluk ketika mereka masih hidup di dunia. Tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka. Nah, yang dimaksud, yang dimaukan dengan Allah memberitahukan kepada mereka bukan semata-mata Allah memberitahukan begitu saja terus sudah selesai, tidak. Ketika disebutkan Allah akan memberitakan, memberitahukan, ya, perbuatan-perbuatan makhluk nanti pada hari kiamat, Maksudnya adalah bahwa Allah juga akan menghisabnya, akan Allah beritahukan kembali perbuatan mereka, kemudian Allah hisab perbuatan mereka itu. Naam. Inna Allah bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Naam. Al-Imam Ahmad rahimahullah ya, berkata tentang ayat ini, surat Al-Mujadalah ayat 7, iftatahal ayata bil ilm. Allah mengawali ya, mengawali ayat ini dengan menyebutkan sifat ilmunya, bahwa Allah Maha mengetahui. Wakhtatamaha bil ilm, dan Allah mengakhiri, menutup ayat ini juga dengan menyebutkan sifat ilmunya, sifat Maha mengetahui. Ma yakunu min najwa thalathatin illa wa rabi'uhum, dan seterusnya. Ya. Dengan ilmu Allah Maha mengetahui bintang-bintang dan bisik-bisik mereka. Kemudian di akhir ayat juga Allah mengatakan innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa di antara konsekuensi ma'iyah 'ammah, kebersamaan Allah yang umum mencakup seluruh makhluk, adalah al-'ilm. Bahwa Allah Maha mengetahui mereka semua. Kemudian di ayat yang berikutnya penulis rahimahullah mengatakan wa qawlu, dan firman Allah taala, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih karena sesungguhnya Allah bersama kita. Kalimat ini merupakan kalimat yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika keduanya berada di sebuah gua dalam peristiwa hijrah. Hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dalam keadaan ya, kaum musyrikin telah mampu mengejar mereka, namun belum mendapati mereka. Sebenarnya sudah terkejar ya, jaraknya, tetapi belum menemukan mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersembunyi di dalam gua. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedih. Ya, kenapa sedih? Sedih karena mengkhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkhawatirkan keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam seandainya tertangkap. Kemudian bagaimana kiranya yang akan dilakukan oleh orang-orang kafir itu terhadap diri beliau? Oleh karena itulah sedih. Sehingga bukan sedih karena diri sendiri, tidak, sedih karena mengkhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kalimat ini didahului oleh beberapa kalimat sebelumnya di dalam ayat yang sama, yaitu firman Allah taala illa tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu alladhina kafaru thaniyataini idhuma fil ghari إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إلا تنصروه. Jika kalian tidak mau menolongnya, menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya ketika orang-orang kafir itu mengusirnya, mengeluarkannya dari Mekah dalam keadaan berdua, dia dan bersama Abu Bakar. إذ هما في الغار, ketika keduanya berada di dalam gua. Idh yaqulu li sahibih, ketika dia yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, kepada temannya, la tahzan, janganlah engkau bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Naam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertolongannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tiga kondisi. Tiga keadaan. Keadaan yang pertama adalah ketika orang-orang kafir itu mengusir dan mengeluarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatain. Allah menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat orang-orang kafir itu mengeluarkan dan mengusirnya dari Mekah. Demikian juga keadaan yang kedua adalah id huma fil ghar, ketika dia bersama sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berada di dalam gua, Allah juga menolongnya. Ya, selama mereka berdua berada di dalam gua, Allah menolongnya dan melindunginya. Kemudian keadaan yang ketiga adalah idz yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Allah menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melindunginya ketika beliau berkata kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih karena sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, adapun keadaan yang ketiga ini, Allah menolong dan melindungi Nabi Muhammad SAW ketika beliau berkata kepada sahabatnya ini, la tahzan, janganlah engkau bersedih. Innallaha ma'ana, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, ini ketika orang-orang musyrik, keadaan yang ketiga ini adalah ketika orang-orang musyrik ya, berada tepat di dekat gua. Di mulut gua atau di pintu gua, sangat dekat. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, lau nadhara ahaduhum ila qadami. Seandainya ada seseorang dari mereka yang melihat ke arah bawah, ke arah kakinya, la absarana, niscaya dia akan melihat kita, wahai Rasulullah, tempat di atas kita ini. Kita benar-benar berada dalam kondisi yang membahayakan dan terancam. Maka ketika itulah Nabi Muhammad SAW menenangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, la tahzan, janganlah engkau bersedih. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang beriman kuat. Ya. Seorang yang sangat tegar. Dan beliau menyabarkan dan menenangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau rahimahullah atau beliau SAW, ya, menyebutkan alasan, sebab, untuk apa kita bersedih, untuk apa engkau bersedih. Beliau menyebutkan alasannya yaitu, innallaha ma'ana, karena sesungguhnya Allah itu bersama kita. Nah, ma'iyah, sifat ma'iyah, kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam ayat ini, merupakan ma'iyah khasah. Ya, macam ma'iyah khasah. Yaitu ma'iyah khusus, kebersamaan khusus, yang hanya Allah berikan kepada makhluk-makhluk tertentu yang Allah cintai, yang Allah ridhai. Nah, ma'iyah khasah ini kita telah kita pelajari termasuk sifat-sifat apa? Fi'liyah. Sifat-sifat fi'liyah yang berupa perbuatan Allah. Ketika Allah berkehendak melakukannya, maka Allah lakukan. Ketika tidak berkehendak, maka tidak Allah lakukan. Dan ma'iyah khasah ini konsekuensinya adalah apa? Konsekuensinya adalah an-nasr, at-ta'yid, ya, pertolongan, perlindungan, ya, demikian juga at-taufiq, ya, taufiq dari Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah, ya, sebelum kita tutup ya pelajaran di pagi hari ini, ya, ada sebuah catatan terkait dengan kisah bersembunyinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar dalam gua ini. Ya, di sana ada sebuah kisah yang menyebutkan bahwa ketika beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersembunyi di dalam gua, ya, ada laba-laba yang membuat apa? Jaring. Ya, yang tiba-tiba datang dan membuat jaring di mulut atau di pintu gua. Nah, demikian pula ada burung dara yang hinggap di pintu gua. Ya, sehingga orang-orang musyrik, ya, mengira bahwa tidak ada orang di dalam gua tersebut. Karena nampak, ya, ada jaring, ada rumah, laba-laba nampak. Ini tidak berpenghuni. Seandainya ada orang yang baru saja memasukinya, tentunya tidak ada apa? Tidak ada jaring laba-laba. Demikian juga tidak dihinggapi burung-burung dara semacam itu. Namun, kisah ini, ya, adalah kisah yang ganjil. Yang gharibah, syadzah, mungkar. Kisah yang mungkar, tidak sahih. Ya. Bahkan di antara kesempurnaan perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah dengan keadaan gua itu apa adanya, namun Allah memalingkan orang-orang musyrik itu, ya, sehingga tidak masuk ke dalam gua. Ini menunjukkan penjagaan dan perlindungan Allah yang sempurna, ya, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tanpa ada laba-laba yang membuat jaring, demikian juga tanpa ada burung dara yang hinggap di pintu gua dan seterusnya, enggak ada. Murni penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah itu termasuk kisah yang tidak benar, syadzah, mungkar, ganjil dan mungkar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, sementara kita cukupkan dengan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.